Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang, kelak mahkota surga yang terang, kelak mahkota milikmu. Di surga yang